Keluarga adalah harapan. Keluarga adalah masa depan. Bersama keluarga, raih kebahagiaan. Smart Family bersama Rimalia Karim CHTN NLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide. Smart listeners, menurut Dawn G. Liprod, seorang psikoterapis dan penasehat perkawinan, ada 5 tahapan perkembangan kehidupan pernikahan yang akan dilalui oleh pasangan suami istri. Perubahan dari satu tahap ke tahap berikutnya tidak ada batas waktu yang pasti, karena setiap pasutri memiliki perbedaan dan keunikan dalam sikapinya. Bagi Anda yang mempunyai niat kuat untuk segera menikah, terlebih para pasutri, penting sekali untuk memahami tahapan dalam kehidupan pernikahan. Tujuannya adalah agar dapat melakukan evaluasi bersama dan mengusahakan hal-hal terbaik untuk melewati berbagai tahapan tersebut. Apa saja tahapan perkembangan dalam kehidupan pernikahan itu? Tahap pertama, romantic love. Tahap ini pasutri merasakan gelora cinta yang luar biasa. Semua serba indah dan menyenangkan. Hal ini terjadi di awal masa pernikahan. Segala kekurangan pasangan sangat mampu ditoleran dan tidak dianggap sebagai suatu masalah. Berbagai kesalahan kecil tak jarang dianggap sebagai kelucuan yang menggemaskan. Sayangnya, tahapan berbunga ini hanya berlangsung selama 3,5 tahun saja atau maksimal 5 tahun saja. Tahap kedua adalah tahapan distress. Pada tahapan distress, pasutri melihat realitas kehidupan yang sesungguhnya. Kekurangan pasangan pun terlihat sangat nyata. Pasutri mulai saling menyalahkan, ego sangat tinggi, mulai memiliki rasa marah dan kecewa terhadap pasangan, bahkan berkepanjangan. Kadang suami atau istri mengalihkan stres akibat konflik dengan pasangan dengan curhat kepada orang lain. Tak jarang mereka kembali menjalin hubungan dengan sang mantan, ataupun mencurahkan perhatian ke pekerjaan, hobi, anak, organisasi, ataupun hal lain sesuai dengan minat masing-masing. Jika tahapan ini tidak dikelola dengan baik, maka dapat jatuh pada situasi yang lebih buruk. Merujuk data Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu semakin meningkat. Perceraian terbanyak justru terjadi pada usia pernikahan di bawah 5 tahun oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun. Tahapan ketiga adalah tahapan knowledge and awareness. Hubungan pasutri pada saat seperti ini menjadi lebih dewasa. Ada perenungan dan kesadaran pada diri pasutri untuk memiliki kualitas hidup pernikahan yang lebih baik. Mereka lebih memahami bagaimana posisi diri dan pasangannya, serta berusaha mencari informasi tentang bagaimana kebahagiaan pernikahan itu terjadi. Melalui diskusi bersama, membaca artikel, mengikuti seminar, menanyakan rahasia pernikahan bahagia kepada pasangan lain, dan bahkan melakukan konsultasi perkawinan. Tahapan keempat adalah transformation, di mana hubungan pasutri menjadi matang dan semakin menghayati makna kehidupan berumah tangga, serta memiliki pemahaman bagaimana mensikapi konflik dan perbedaan di antara mereka. Pasutri berusaha melakukan perubahan yang lebih baik dalam membahagiakan hati pasangannya dengan menghormati, menghargai, berempati, dan membuktikan bahwa dirinya adalah sahabat yang tepat bagi pasangannya. Tahapan kelima adalah real love. Inilah tahapan rahmah dan bercorak kesejiwaan. Pasutri akan kembali dipenuhi dengan keceriaan, kemesraan, keintiman, kebahagiaan, serta saling memberikan perhatian satu sama lain. Apakah tidak ada konflik saat berada dalam kondisi real love tersebut? Tentu tetap masih ada, tetapi lebih mudah diselesaikan karena Pak Sutri mampu menekan ego dan semakin menghayati cinta kasih pasangannya sebagai cinta yang penuh makna. Real love sangatlah mungkin untuk didapatkan jika Pak Sutri memiliki keinginan kuat dan komitmen untuk bersama mewujudkannya. Jangan hancurkan hubungan pernikahan hanya karena kita merasa tidak sesuai atau sulit memahami pasangan. Anda hanya perlu bersabar dalam menjalani proses dan atas apa yang tidak sesuai dengan harapan. Bukalah ruang komunikasi yang menyejukkan, ruang permaafan yang luas, ruang toleransi yang lapang. Terus saling menguatkan satu sama lain dalam memperbaiki kualitas diri, sehingga semua tahap bisa dilalui dengan nilai kebaikan. Demikian Smart Family, persembahan Smart FM Banjarmasin, bersama Rimalia Karim, CHT NNLP, motivator keluarga Salimah Banjarmasin, penulis buku Parenting Guide.